lukisan hikmat selalu berbenturan antara hikmat dari manusia yang bersifat sementara dan hikmat dari Allah yang tak terbatas ruang dan waktu. Hikmat mana yang kita punya? Kesementaraan mempunyai lini perbatasan, membuat kita seringkali mengalami benturan dan kalaupun melewati, kita hanya terkejut. Ada laut luas yang tak bisa kita kuasai. Hikmat yang sementara memang selalu penuh dengan masalah. Tampak indah sesaat tapi tidak di kemudiannya. Oleh karena itulah jangan pernah melepas dirimu. Milikilah hikmat tapi terikatlah dengan kekekalan. Supaya kekekalan memberi kualitas mutu dalam hikmat yang kau miliki. Melintas ruang dan waktu hikmatmu membuat engkau ringan mengayunkan langkahmu. Melewati hari-hari dan pergumulan sebagai dinamika kehidupan yang semakin justru menumbuh kembangkan kedewasaan. Jangan pernah berhenti memohon belas kasihan hikmat ilahi. Miliki, karena itu akan memberi nilai yang sangat tinggi. Gairahkan dirimu untuk menumbuh kembangkan kekekalan di dalam hikmatmu. Dan jangan pernah puas dengan kekekalan yang ada padamu, yang bersifat sementara, karena itu akan pergi dari hidupmu. Jadi, bersikaplah yang bijak. Pikirkanlah dengan tepat. Milikilah hikmat, tapi yang tidak terikat pada kesementaraan, melainkan terikat pada kekekalan. Karena itulah yang seharusnya kita lakukan.